Istilah TINA adalah kepanjangan dari There is no alternative, atau tidak ada alternatif lain. Ini adalah pelajaran dasar ekonomi makro. Untuk menjalankan TINA, kita beli ilustrasi. Bagaimana kalau pemimpin negara Indonesia, katakanlah, menerbitkan kepres dua saja pada saat Anda menjabat menjadi presiden. Dengan dua keputusan tadi, ekonomi Indonesia akan tumbuh sangat cepat. Bahkan dalam semalam semua bisa berubah. Apa aja keputusan yang harus diambil sebagai presiden? Satu, Anda menandatangani kepres. Mulai sekarang, jika ada seseorang atau lembaga atau badan mengirim dana ke luar negeri, uang ke luar negeri tanpa underlying transaction, tanpa barang, misalnya beli barang, import apa segala macam, misalnya atau membeli aset di luar negeri, kena pasal flight capital, bisa kena penjara katakanlah 2 tahun. Dengan demikian, tidak boleh ada lagi uang keluar dari Indonesia. Setiap uang keluar harus ada masuk, baik berupa barang atau apapun. Bagi mereka yang sudah punya uang di luar negeri nganggur, kasih peringatan, dalam waktu 2 bulan harus balik uang itu ke Indonesia. Kalau tidak, flight capital penjara 2 tahun. Kalau mereka punya aset produktif seperti perusahaan, aset yang lain kan laporkan, karena ini adalah bagian dari GNP, jadi nggak apa-apa. Oke, itu keputusan pertama. Keputusan nomor 2 adalah, mulai jam 24.00 hari ini, begitu kepres ini, keputusan presiden ini keluar, deposito bunganya 0%. Apa yang terjadi kalau bunga 0%? Katakanlah seseorang punya uang 100 miliar yang didepositokan, biasa menikmati 5% setahun atau 5 miliar per tahun. Toto menjadi 0. Toto tidak mendapatkan bunga apapun dari depositonya. Dia mau keluarkan ke luar negeri nggak boleh, dia kena flight capital. Maka uang yang tadinya diam, menganggur tadi pasti keluar dalam semalam. Keluar seluruh melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Ada yang beli rumah, ada yang beli tanah, ada yang bikin pabrik, ada yang invest di mana-mana. Dan berapa banyak sih uang yang ada di bank? Dana pihak ketiga, coba cek. Bank Mandiri itu ada 1.100 triliun. 5 bank utama di Indonesia ada 5.600 triliun dana pihak ketiga. Itu separohnya bisa dalam semalam keluar. Karena mereka nggak mau dapat 0%, mereka ingin bergerak. Dan ekonomi langsung tumbuh. Dari sisi agama saya, agama Islam, mendadak menjadi 0% itu adalah sangat berkah. Karena nggak ada lagi riba di situ. Tapi kita tidak bicara agama. Kita bicara tentang ekonomi dulu. Betapa dahsyatnya begitu TINA diterapkan. Karena nggak ada alternatif lain kecuali membangun ekonomi. Itu prinsip dasar TINA.